saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Salat juga adalah amalan yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Yakni nanti pada hari kiamat kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal yang kita kerjakan selama di dunia. Dan amal yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amal yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Karena inilah amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada umat manusia, di mana mereka diciptakan di dunia adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah, dan itu dibuktikan di antaranya adalah dengan salat yang 5 waktu. Maka yang pertama kali Allah tanya, sudahkah mereka menjalankan amanah ini? Ya, adalah salat. Karena orang yang salat berarti dia telah menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Kalau tidak sholat berarti tidak menjalankan amanah. Dan kalau tidak menjalankan amanah, sedangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berkucuran meliputi dirinya, ya, tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, tapi dia malah tidak menjalankan amanah, maka dia harus siap. Ya, karena dia tidak menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya, maka dia harus siap mendapatkan sanksi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dalam arti tidak menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya, yang harusnya dia menyembah hanya kepada Allah malah menyembah selainnya, yang seharusnya dia isi hidupnya di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu dibuktikan dengan salat, tapi dia tidak mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah, meninggalkan salat yang 5 waktu. Kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Nanti pulangnya setelah dia meninggalkan dunia ini, dan pasti dia meninggal, maka neraka jahannamlah tempat tinggalnya, wal 'iyadzu billah. Ini di antara kedudukan bukti akan tingginya kedudukan salat dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat terakhir yang beliau sampaikan kepada umatnya di akhir hayatnya adalah salat. Beliau bersabda, "As-salata as-salata wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian miliki. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat apalagi di akhir hayatnya kecuali wasiat yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat bagi umatnya. Dan ternyata wasiat beliau adalah salat. Karena dengan salat urusan mereka dunia dan akhirat mereka menjadi baik. Dengan sholat, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia. Dan dengan sholat, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bagaimana Allah tidak membimbingnya? Sedangkan orang yang sholat senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya dengan ucapannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka yang minta kepadanya. Maka orang yang salat akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tergelincir manusia, kullu bani adam khata'un, setiap manusia punya kesalahan, pasti tergelincir, akan tapi tidak terlalu jauh sekali. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat, yang sudah tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, tidak minta kepada Allah petunjuknya, maka dia paling mudah jatuh ke dalam berbagai macam kemaksiatan, jatuh ke dalam berbagai macam godaan, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang sesat di dunianya dan di akhirat, termasuk orang-orang yang sengsara. Wal'iyadu billah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.